Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, hidayah, taufik, iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu, yang senantiasa menyertai dan mengiringi hembusan nafas kita dan derap langkah kita. Maka tugas kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika kita diberikan nikmat iman dan nikmat kesempatan untuk menambah keimanan kita dengan menuntut ilmu agama, dengan mengkaji firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagi orang-orang beriman, mengkaji firman-firman Allah artinya kesempatan untuk menambah keimanan mereka. Ini bukan hanya menambah pengetahuan. Ini bukan hanya menambah wawasan dan mengerti kehidupan. Ini adalah tentang menambah keimanan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang beriman apabila dibacakan atau disebutkan nama Allah, disebutkan Allah Subhanahu wa taala, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, hati mereka pun bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila ayat-ayatnya dibacakan, maka imannya pun akan bertambah. Secara otomatis imannya akan bertambah. Makanya mendengar ayat Allah dibacakan, dikaji, dipelajari, direnungkan, itu kebutuhan. Itu kebutuhan khususnya bagi kita yang sedang futur mungkin, atau sedang lagi banyak masalah, bisnis lagi bermasalah, lagi goncang, atau yang sedang memasuki hari pertama suasana PSBB kembali, itu butuh terhadap tambahan iman agar lebih sabar, lebih tenang, dan bisa melewati ini semua dengan baik. Maka solusinya adalah mendengar ayat-ayat Allah, dibaca, dikaji, ditadaburi, sehingga Allah memberikan imannya kepada, atau Allah memberikan iman kepada kita dan menambah iman tersebut. Dan hadirin Allah muliakan, terlebih lagi sebagaimana yang telah kita ketahui, kita diberikan kesempatan oleh Allah belajar dari salah satu buku terbaik di dunia, bersama salah satu ulama terbaik di dunia. Itu anugerah jemaah, dan harus membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin sabar untuk mengkaji ayat demi ayat dan hadis demi hadis. Karena memang ini buku, salah satu buku terbaik di dunia, tapi kalau ngelihat tebelnya kayaknya kita pesimis juga. Aduh, kapan tamatnya nih buku? Tapi ya begitulah keberhasilan di dunia dan di akhirat. Para ulama kita mengatakan bahwa idh sabru syartun fi naili kulli azizin ghalin. Sabar adalah syarat mutlak untuk mendapatkan semua hal yang mulia dan mahal. Sabar adalah syarat mutlak untuk mendapatkan seluruh hal mulia dan hal yang mewah. Azizin ghalin. yang mulia dan yang mewah. Kuncinya adalah kesabaran. Maka kita harus bersabar mengkaji satu demi satu ayat dan satu demi satu hadis dalam kitab ini, dan minta terus pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jemaah sekalian, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, masih bersama hadis yang sangat luar biasa, hadis Abdullah bin Abbas yang penuh dengan nilai, penuh dengan kemewahan, penuh dengan prinsip dan kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan luar biasanya Nabi SAW ajarkan ini semua ke anak kecil. Ya, ke anak kecil. Lalu kita-kita yang orang dewasa baru dapat ilmunya setelah kita ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Sedangkan Nabi ajarkan ini kepada anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Anak kecil, tapi ini anak yang sangat potensial, sangat berbakat. Makanya sempat kita sampaikan, ini adalah perpaduan antara guru terbaik dengan murid yang sangat berbakat. Hasilnya apa? Hasilnya Abdullah bin Abbas nanti akan menjadi pentafsir Al-Quran terbaik di dunia. Ni'ma turjumanul Quran Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik pentafsir Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadirin, Nabi memulai nasihat beliau dengan mengatakan, ya gulam inni u'allimuka kalimat. Nah, aku akan ajarkan engkau beberapa kalimat, beberapa konsep, beberapa kaidah. Dan Nabi gunakan kesempatan saat beliau sedang jalan bareng dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ada di belakang digoncengin Nabi SAW. Lihat orang tua ketika bareng anaknya gak main gadget, tapi bicara, bicara, bicara. Bicara, bicara, bicara. Dan ketika bicara, jangan pembicaraannya tentang bola terus gitu loh. Tentang cowok-cowok ini gitu. Boys time, udah bicara tentang bola lah, inilah. Ya boleh bicara tentang olahraga, tapi mana hal-hal prinsip? Atau kalau ibu-ibunya berangkat sama anak cewek, yang dibicara fashion, fashion, fashion, fashion. Lo kapan bicarakan tentang kehidupan? Bicara tentang kebahagiaan. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi kita sallallahu. Lalu beliau memulai dengan sebuah kaidah luar biasa, ihfazillaha yahfazka. Jagalah hak, jagalah Allah, insyaAllah akan jaga dirimu. Dan yang dimaksud jagalah Allah adalah jagalah batasan-batasannya, syariatnya, perintah-perintahnya, dan larangan-larangannya. Jagalah haknya. Dan perlu kita ingat sekali, Allah tuh gak butuh dengan penjagaan kita. Tapi kita sebagai seorang hamba yang harus tahu diri, tahu bersyukur, tahu tugasnya, harus melakukan itu. Kalau Allah mah gak butuh, Allah gak butuh. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kata Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman, monggo beriman. Barang siapa yang mau kufur, silakan kufur, monggo kalau mau kufur. Wa Allah as-samad. Kita baca ayat itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Samad yang enggak butuh sama siapapun. Tapi setiap saat makhluk senantiasa membutuhkannya. Hadirin Allah muliakan, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Dan kita sudah jelaskan bahwa penjagaan Allah itu berkaitan dengan menjaga apa? Menjaga duniawinya dan menjaga agamanya, menjaga ketakwaannya, dan menjaga akhirat, menjaga agama, menjaga ketakwaan itu jauh lebih penting, jauh lebih besar daripada menjaga dunia. Kenapa? Kita sebutkan dua alasan. Yang pertama apa? Karena menjaga duniawi tidak membedakan, atau mungkin belum membedakan di banyak kesempatan, antara orang soleh dan orang yang sebaliknya. Itu tadi kan, ketika Allah menjaga perjalanan sebuah kereta, sebuah kapal laut, atau sebuah pesawat sehingga tiba di destinasi dengan selamat, dan di dalam pesawat tersebut atau kereta api itu atau kapal itu atau bus itu ada yang sholat, ada yang gak sholat, ada yang sholat subuh, ada yang gak sholat subuh. Oh, mungkin di jama' Pak Ustaz. Sholat subuh di jama' sama sholat apa ya? Udah gak ada jama' lagi tuh. Dan kelompangnya ada yang tidur waktu subuh, ada yang sholat. Tapi secara duniawi sama-sama dijaga sampai ke destinasi, tidak membedakan. Dan yang kedua, sejaga-jaganya duniawi, kan semu juga jamaah, namanya juga dunia. Mau dijaga kayak apapun, kan sifatnya fana juga, sementara. Mau dijaga kayak apa sih? Oke, kita dijaga kesehatan. Mau sampai kapan? Apakah dengan diselamatkan dari misalnya COVID-19 artinya kita gak akan mati selama-lamanya? Kan gak juga. Kan dijelaskan bahwa diselamatkan dari sebuah penyakit serius itu hanya berpindah dari sebab kematian ke sebab kematian yang lain. Adapun dijaga agama dan akhiratnya, itu yang paling penting. Kan itu membedakan siapa wali Allah dan wali syaitan. Yang membedakan wali Allah dan wali syaitan bukan siapa yang selamat sampai destinasi, siapa yang selamat sampai airport tersebut atau pelabuhan itu atau stasiun itu, tapi yang sholat ketika di perjalanan, itu yang membedakan wali Allah dan wali syaitan. Siapa yang berzikir mengingat Allah selama perjalanan, siapa yang bermaksiat, itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Kan begitu ya. Yang membedakan wali Allah dan wali syaitan bukan ketika suaminya dinas atau harus keluar negeri, lalu ketika pulang suaminya pulang dengan selamat, atau ketika pulang istrinya baik-baik saja secara fisik atau kesehatan. Bukan itu. Tapi membedakan wali Allah dan wali syaitan itu apa yang dikerjakan suaminya ketika di luar negeri, maksiat apa enggak ketika enggak ada siapa-siapa, dan apa yang dilakukan sang istri ketika suaminya enggak ada. Mau semuanya berkumpul kembali 3 minggu kemudian, berpelukan di airport misalnya, atau ketawa-ketawa, tapi selama perjalanan suaminya enggak sholat, terus zina karena ada di luar negeri, semua bebas, dan istrinya emang aljazak minjin selama, istrinya selingkuh. Pas ketemu, sama-sama ketemu-ketemu, ketawa-ketawa. Apakah itu yang kita cari, jemaah? Kan bukan itu. Ini yang harus kita camkan. Kalau kita berusaha menjaga perintah, perintah dan larangan Allah, berusaha kita, Allah akan jaga kita. Maka berusaha jaga hak Allah. Makanya ada sebuah kalimat atau konsep atau paradigma yang sangat menarik dari Abdullah bin Mas'ud tentang masalah ini. Mari kita dengar baik-baik kata Abdullah bin Mas'ud, innal abda la yahumu bil amri minat tijarah wal imarah. Sesungguhnya seorang hamba itu suatu ketika benar-benar punya ambisi untuk mendapatkan sesuatu. Dia berambisi untuk mendapatkan sesuatu, baik itu urusan bisnis atau urusan kekuasaan atau politik. Jadi suatu ketika dia punya ambisi yang berkaitan dengan finansialnya, urusan bisnisnya, usahanya, peluang untuk mendapatkan uang atau kekuasaan. Hatta yuyassar lahu, sampai itu pintu benar-benar dibuka, kebuka gitu di depannya nih, peluangnya. Peluangnya di depan. Peluang kerjasama. Peluang investasi. Peluang chip in gitu loh untuk bisnis barang. Atau pintu menuju kekuasaan. Oh, di depan mah dimudah, pokoknya kayaknya mudah aja masuk. Fayanzurullahu ilaihi. Lalu Allah melihat kondisi orang tersebut. Fayaqulu lil malaika. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat-malaikatnya, isrifuhu anhu. Tolong palingkan dia dari hal tersebut. Coba palingkan dia dari hal tersebut. Tolong palingkan. Buat gak jadi. Buat gagal. Loh, kok bisa? Fa'inni inyasartuhu lahu adkhaltun nar. Adkhaltuhun nar. Karena kalau aku mudahkan dia mendapatkan usaha tersebut, mendapatkan bisnis itu, mendapatkan proyek itu, mendapatkan atau menang tender itu, atau dibukakan jalur politik buat dia, itu sama saja aku masukkan dia ke neraka. Itu sama saja memasukkan dia ke neraka. Artinya kalau dia dapat proyek itu, berantakan dia, maksiat. Kalau dia dapatkan posisi itu, memang banyak fulusnya, tapi nanti dia maksiat. Nanti dia makan uang haram tuh, kalau dibukakan pintu itu. Kalau dibukakan kesempatan itu, gak karu-karuan nanti hidupnya. Nanti dia jadi OKB tuh. Akhirnya gak jelas. Belanjaan inilah, belanjaan itu, dan seterusnya. Oh, nanti dia ketemu perempuan tuh. Nanti dia zina sama perempuan itu. Kalau dia berada di sebuah posisi, dia nanti gak bisa nolak bosnya. Dan bosnya minta ditemenin untuk maksiat, kehidupan malam, seterusnya, dia gak bisa nolak. Dan dia selesai di situ. Nanti dia tersandra oleh kepentingan politik misalnya. Kalau saya mudahkan, kata Allah, itu sama saja saya masukkan dia ke neraka. Fayasrifuhullahu anhu. Allah palingkan. Allah palingkan. Fayadhal yatatayyar. Lucunya nih hamba, ketika lo palingkan, dia menganggap dirinya sial. seraya berkata, sabaqani fulan, dahani fulan, wa ma huwa illa fadlullahi azza wa jal. Dia menganggap dia sial. Kalau bahasa kita, gila aku apes banget sih. Padahal dikit lagi tuh. Sabaqani fulan. Saya dikalahkan sama fulan. Dia strobot saya. Udah makan temen. Harusnya kan ini proyek gua. Kenapa dia ngambil? Nggak bilang-bilang lagi. Gitu temen. Oh, dia merasa, kenapa ya gua sial banget ya? Kan gitu tuh. Padahal kata Abdullah bin Mas, wa illa fadlullahi azza wa jal. Padahal itu adalah tidak lain tidak bukan karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia. Karunia Allah kepada dia. Allah jaga tuh orang. Allah jaga orang tersebut. Karena kalau dia dikasih, abis dia. Jelas lah gitu loh. Bagi orang yang sudah makan asam garam kehidupan, udah betapa banyak orang berubah karena uang. Orang berubah karena kekuasaan. Walaupun gak semua. Enggak. Tapi kalimat Abdullah bin Mas'ud itu kan dalam. Dan orang-orang yang tahu kehidupan akan setuju dengan ini. Dan memang ini sebuah kebenaran. Tapi karena manusia itu tadi, kan Allah sifati manusia itu dengan apa sih? Dalam surat Al-Ahzab 72 itu kan, innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu zalimnya minta ampun, bodohnya luar biasa. Makanya karena dia bodoh, dia cenderung zalim. Karena dia enggak ngerti gitu ya. Bahwa ini kalau dia dapat itu dia akan berubah atau dia akan ketemu orang yang menghancurkan dia atau dia akan ketemu wanita yang akan menjerumuskan dia maksiat. Bahkan terkadang kalau hari ini bukan wanita lagi, laki-laki, na'udzubillah. Laki-laki ketemu laki-laki lalu terjadi perubahan. Dia gak ngerti itu. Akhirnya dia menganggap sial banget ya, apes banget. Dan seterusnya. Kenapa nasib gue segini amat atau begini amat, kan sering kita dengar. Padahal itu cara Allah Subhanahu wa taala menjaga. Sekali lagi, begitu cara Allah menjaga seorang hamba. Dan semakin aneh bin ajaib, sebagian orang-orang kayak begitu gak mau sholat lagi. Subhanallah. Allah jaga dia, dia ngambek sama Allah. Bukan hanya menganggap sial, bukan hanya kenapa sih hidup gue begini amat, atau nyalain orang. Tapi sampai titik ngambek, gak mau sholat lagi. Udah kalau gitu gue gak mau sholat. Teman gue gak sholat, sukses tendernya. Gue sholat gak ada, pernah dapat tender. Gak pernah dapat project. Ditikung orang terus. Buat apa gue sholat? Loh. Coba kita berpikir jauh ke depan. Hidup ini bukan hanya di dunia. Dan hidup ini hanya beberapa saat. Hanya beberapa saat. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, itulah salah satu cara Allah menjaga kita. Cara Allah menjaga kita. Dan harus kita syukuri. Bisa jadi Allah gagalkan kita mendapatkan ambisi dunia kita, harta, kekayaan, kekuasaan, karena Allah ingin menjaga akhirat kita. karena itu lebih panjang, itu lebih menarik. Adapun kehidupan dunia, kita tahu semuanya, suatu saat nanti kita akan benar-benar merasakan pendeknya kehidupan ini. Masih ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at ayat terakhir, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka merasa saat mereka melihat hari tersebut bahwa saat di dunia mereka tidaklah hidup kecuali asyiyatan au duhaha, kecuali hanya setengah hari saja, dari zuhur sampai maghrib atau dari subuh sampai zuhur, udah segitu aja. Hidup tuh nanti pada satu, kita ngeliat ya cuma segini doang ya, dari pagi sampai zuhur atau dari zuhur sampai maghrib, illa asyiyatan aw duhaha, illa asyiyatan aw duhaha. Wallahu ta'ala bisawab. Kita lanjutkan. Ikhfadillaha tajidhu tujahak. Lalu Nabi SAW melanjutkan nasihat beliau kepada si anak kecil ini yang masya Allah, Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Sangat mirip dengan yang pertama dan sama-sama dalam. Apa ini maksud jagalah hak Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu? Kata para ulama, jagalah perintah dan larangan Allah, jagalah hak-hak Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah akan bersama dengan dirimu dalam segala kondisi, menaungi, menolong, menjaga atau melindungi, memberikan taufik dan mendukung serta meluruskan. Jadi Allah akan sekali lagi akan meliputinya, menolong, menjaga, melindungi, memberikan taufik kepada dia, mendukung dia dan meluruskan dia. Dan inilah kebersamaan khusus. Jika jelaskan para ulama, ini yang dimaksud kebersamaan khusus dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Qatadah radhiyallahu rahimahullah, Al-Imam Qatadah rahimahullah menyatakan, "Wa man yattaqillaha yakun ma'ah." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan bersama Allah. Atau Allah akan bersama dia, maaf. Allah akan bersama dia. Wa man yakunillahu ma'ahu fa ma'ahu al-fi'atu allati la yughlab. Dan apabila Allah sudah bersama dia, ada di hadapannya secara ilmu, secara perlindungan dan pertolongan, maka dia sedang bersama pihak yang tidak mungkin kalah. Itu kata-kata ada. Jadi kalau Allah bersama dia, bersama kita gitu ya, bersama jamaah sekalian, maka jamaah akan bersama seorang atau bersama pihak yang tidak mungkin kalah. Wal haris alladzi la yanam. Dan pihak yang menjaga dan tidak pernah tidur atau ngantuk. Dijaga enggak pernah tidur ngantuk. Wal hadi alladzi la yudhil la yudhil. Dan pemberi petunjuk yang tidak pernah salah atau tersesat, bahkan menyesatkan. Jadi pemberi petunjuk yang tidak pernah salah tidak pernah tersesat sehingga dia menyesatkan kita. Kan kadang-kadang petunjuk arahnya juga salah. Kanan kiri nih, kanan, harusnya kiri. Aduh, mohon maaf saya salah nih. Akhirnya semuanya tersesat. Allah gak mungkin salah. Allah gak mungkin salah, itu maksudnya. Jadi, sekali lagi, Nabi SAW memberikan pesan yang sangat dalam kepada Abdullah bin Abbas. Nah, kalau kamu jaga hak Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kamu dan petunjuk itu enggak mungkin salah. Allah akan jaga kamu dan Allah itu enggak pernah tidur, Nak. Enggak pernah ngantuk. Dan Allah enggak mungkin kalah. Kamu di pihak yang pasti akan selalu ditolong dan pasti akan menang. Kalaupun satu di dua episode kehidupan kita kalah, itu hanya seolah-olah aja kalah, karena kekalahan itu untuk kemenangan yang lebih besar, untuk hikmah yang jauh lebih besar, hikmah yang jauh lebih dalam. Nabi SAW dan para sahabat kalah di perang Uhud. Itu kan bahasa orang awamnya, kalah di perang Uhud. Tapi apa hikmahnya? Di perang itulah untuk pertama kalinya musuh di dalam selimut umat Islam terungkap, orang-orang munafik. Karena mereka walk out di perang Uhud dan kelihatan itu munafik, munafik, munafik, munafik. Dan mendeteksi musuh di dalam selimut, mengidentifikasi musang yang berbulu domba itu mahal banget dalam sebuah perjuangan. Belum lagi para sahabat mengerti apa artinya menyelisih perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena awal kekalahan kan karena pasukan pemanah yang turun. Benar ya, kalau menyelisih perintah Rasul, ini akibatnya fatal. Oh, itu pelajaran dalam jamaah. Jadi sebenarnya bukan kalah, itu untuk mendapatkan kemenangan yang jauh lebih besar. Karena Allah gak mungkin kalah. Makanya para ulama klasik itu kalau nulis surat ke saudaranya, nulis surat nih, mungkin kirim email sekarang atau mungkin WA yang lebih simpel, apa yang mereka sampaikan. Amma ba'du fa in kana ma'aka faman takhaf fa in kana Allahu ma'aka faman takhaf wa in kana 'alaika faman tarju wassalam. Saudaraku, atau kalau bahasa kita bro gitu ya, bro kan saudara ya, bro, kalau Allah bersama lo, siapa yang lo takutin? Dan kalau lo berhadapan dengan Allah, siapa yang lo harapin lagi? Pernah gak sih kita WA begitu? Pernah? Ke teman kita gitu? Atau sis, kalau kamu bersama Allah, siapa yang kamu takutin? Gak ada. Tapi kalau kamu sudah berhadapan dengan Allah, artinya melawan Allah, bermaksiat sama Allah, siapa yang kamu harapin nolong kamu? Itu dulu ulama kelasnya kalau nulis surat itu begitu, simple aja, cuman itu aja kalimatnya. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal mereka gak punya ayat, gak punya alat secanggih kita sekarang yang bisa ini. Kita canggih segala macam, gak ada pesan-pesan sedalam itu dalam pergaulan kita, dalam persahabatan kita. Illa man rahimah rabbu, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Gak semua tentu saja. Ya begitu mereka tuh. Itu yang perlu kita camkan. Allah berada di hadapan kamu, menolong, mensupport, dan seterusnya. Wah, ini luar biasa. Kita ambil sebuah contoh. Ketika seorang hamba berusaha menjalankan perintah Allah, yang artinya ia berusaha menjaga hak Allah, ihfazillah. Kan tadi arti menjaga Allah adalah menjaga perintah dan larangan Allah. Ada sebuah contoh yang menarik dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Thaha. Ketika Allah memerintahkan kedua hambanya untuk mengerjakan misi yang sangat susah, misi yang membuat atau yang menimbulkan rasa kekhawatiran dalam diri dua orang hamba ini. Padahal dua hamba ini spesialnya minta ampun. Tapi karena saking susahnya itu misi, saking beratnya misi, atau saking susahnya perintah itu, saking beratnya perintah itu dan sangat beresikonya perintah itu, timbul kekhawatiran dalam diri dua orang hamba tersebut. Mari kita simak ayat-ayatnya dalam surat Thaha. Allah berfirman, idhaba ila fir'auna innahu taga faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibuhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala mani ta'wal huda. Toha ayat 43 dan seterusnya. Apa perintahnya dan siapa mereka? Mari kita lihat artinya. Dua hamba itu adalah Musa dan Harun. Nabi Musa dan Harun. Mari kita lihat artinya. Faqula lahu qawlan lay idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia sangat melampaui batas. Allahu Akbar. Perintahnya berat ya, minta ampun. Berangkatlah ke Fir'aun. Antum kalau ada di zaman itu, mau gak antum menjalankan perintah kayak begini? Pergi ke Fir'aun. Aduh, jangan deh bos, yang lain aja. Fir'aun perintah, dan ini perintah dari Allah. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Dan Allah jelaskan innahu tagha, dia telah melampaui batas. Dia telah melampaui batas. Dia sangat melampaui batas. Dia zalim, dia kurang ajar, dan seterusnya. Fir'aun jemaah sekalian. Ini ikon kezaliman di dunia sampai hari ini. Makanya termaktub di dalam Al-Quran. Itu misalnya, pergilah ke Fir'aun, dia melampaui batas. Lalu apa kata Allah? Faqul lahu qawlan layyina, dan berbicaralah dengannya dengan lemah lembut. La'allahu yatadzakaru aw yakhsha. Semoga dia sadar atau dia takutlah sama Allah. Jadi bicaranya lemah lembut ya, jangan emosi. Jangan terpancing. Jangan terpovok. Itu susah loh. Ngadepin orang zolim aja itu ribetnya minta ampun. Terus perintah berikut, lemah lembut. Jangan terpancing. Emang gampang gitu. Jangan terprovokasi. Pokoknya lemah lembut. Jaga emosi. Susah aja mah. Susah. Kita disuruh ketemu sama orang yang zolimin kita dan belagunya minta ampun. Terus kita disuruh udah apa, nanya sama guru kita, boleh gak saya samperin tuh orang? Disamperin, tapi ingat, jangan terprovok, selalu bicara lemah lembut sama dia. Bisa diterapin tuh dengan gampang. Oh susah. Udah gini nih Fir'aun yang nyebelinya minta ampun. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Musa dan Harun, mari kita simak lagi. Qala Rabbana. Mereka berdua menyampaikan, Rabbana, wahai Rabb kami, innana nakhafu an yafruta alaina aw yatgha aw an yatgha. Ada kekhawatiran dalam diri kami bahwa ia akan menyakiti kami, menzolimi kami, dan akan tambah melampaui batas. Artinya alih-alih sadar, tambah menunjak, tambah jahat, tambah zolim. Ini Nabi loh jamaah. Karena memang perintahnya susahnya minta ampun, beratnya luar biasa. Tapi perintah adalah perintah. Maka mereka berdua mengatakan, ada kekhawatiran dalam diri kami. Dia justru akan menyiksa kami, menyakiti kami dan melampaui batas. Lihat bagaimana Allah menenangkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Qala la takhafa. Allah berfirman, kalian berdua jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Tenang aja. Emangnya Allah mau kasih apa? Bayangin gak sih, antum akan berhadapan dengan orang paling zalim misalnya di negeri antum atau di sebuah tempat, dan kita udah punya prediksi kayaknya ini bisa, kemungkinan besar kita bisa disakiti, diserang, disiksa dan seterusnya. Terus sampaikan, qala la takhafa, jangan khawatir. Yang ada di benak kita apa sih? Oh, mungkin kita akan dipersenjatai kali ya. Oh, mungkin mau dikasih AK-47 kali. AK-47 2, lalu granat 4, lalu bazooka, dan seterusnya. Oh, mungkin saya akan dikasih ilmu ngilang kali. Oh, ilmu kebal. Apa yang disampaikan oleh Allah jemaah? Innani ma'akuma asma'u wa ara. Bukan itu semua, tapi sebuah keyakinan, sebuah iman, sebuah kebersamaan. Innani ma'akuma. Jangan khawatir, aku pasti bersama kalian berdua. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Tenang aja. Apa yang direncanakan Fir'aun, makar, strategi, behind the scene, yang ada di balik layar, aku dengar dan aku lihat. Kalian bersama aku. Aku bersama kalian. Jangan khawatir. Kalau Allah fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika. Kita lanjutkan ayat ke-47. Maka pergilah kalian ke Fir'aun. Maju terus, kata Allah. Fa'tiyahu faqula, dan katakan kepada Fir'aun, inna rasula rabbika, kami berdua adalah utusan Rabbmu. Bayangkan Fir'aun ngaku Tuhan. Fir'aun bilang, wa anna rabbukumul a'la, aku Tuhan atau Rabb kalian yang paling tinggi. Terus misinya adalah, kami berdua adalah utusan Rabb kamu. Oh, itu langsung menyerang ke jantung ya, mah. Datengin orang yang ngaku Rabb, ngaku Tuhan, ngaku Rabb. Kalimat yang harus disampaikan adalah, kami adalah utusan dari Rabb kamu. Rabbnya yang ngaku Rabb. Itu kan kalau bahasa sebagainya, itu benar-benar membangunkan macan tidur. Farsil ma'ana Bani Israel, dan lepaskan Bani Israel bersama kami. Wala tu'adzibahum, dan jangan kamu siksa mereka lagi. Qad ji'naka bi ayati min rabbik, sesungguhnya kami telah datang kepadamu dan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu. Wassalamu ala manittaba'al huda, dan keselamatan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Lalu kita lanjutkan ayat 48. Inna qad uhiya ilayna annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Dan telah diwahyukan kepada kami bahwa azab dan siksa akan ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Qala faman rabbukuma ya Musa. Lalu Fir'aun bertanya, kita lanjutkan ayatnya, Fir'aun nanya, kalau begitu siapa Rabbmu berdua wahai Musa? Nah, siapa Rabbmu? Kata Fir'aun. Kata Musa ayat ke-50, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqah thumma hada. Rabb kami adalah Rabb yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya. Dia telah menciptakan semuanya lalu memberikan petunjuk kepada semuanya. Dan seterusnya. Seterusnya, ayat 51-52. Poinnya apa? Lihat betapa tenangnya Nabi Musa. Ketika Fir'aun tanya, lihat dampak dari sebuah iman. Dampak dari sebuah keyakinan yang Allah berikan, karena Nabi Musa dan Harun tetap berusaha menjalankan perintah Allah walaupun beratnya luar biasa. Nabi Musa gak gemeter tuh, padahal awalnya kan khawatir. Awalnya kan khawatir. Kita khawatir kita akan disiksa sama dia dan dia akan sampai batas. Tapi Allah mau tenangkan, tenang aja, tenang. Aku bersama kalian, aku mendengar dan aku melihat. Dan ini bukan isapan jempol. Makanya akhirnya mereka datang dan mereka dialog dan Nabi Musa tenangnya luar biasa. Khalafa man rabbukuma ya Musa? Siapa Rabb kalian wahai Musa? Yang nanya ini yang ngaku Rabb. Yang mengklaim dia tuh Rabb nanya. Faman rabbukuma ya Musa? Dan Nabi Musa kan orang yang sangat cerdas kan. Semua ada hitung-hitungannya. Kalau saya jawab ini bisa saya mati nih. Segala macam saya bisa. Tapi tenang tuh. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqah. Rabb kami adalah yang telah memberikan segala sesuatu penciptaannya. Thumma hada. Lalu ialah yang kasih petunjuk. Lalu kalau kita lanjutkan terus, akan terjadi dialog yang tenang. Oleh Nabi Musa ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan Fir'aun. Jadi benar, ihfadzillah tajidhu tujahak, itu bukan isapan jempol, itu poinnya. Jagalah Allah, atau jagalah hak Allah, jaga perintah Allah, jaga syariat Allah, engkau akan dapatkan Allah di hadapan kamu. Dan kalau Allah ada di depan kamu, tadi ucapan para ulama kita, ucapan Qatadah, berarti engkau akan bersama pihak yang gak mungkin kalah. Pihak yang akan jaga kamu dan gak mungkin tidur, gak mungkin ngantuk, gak mungkin lalai. Dan pemberi petunjuk yang gak mungkin salah, tersesat, lalu menyesatkan kita. Gak mungkin. Jika Allah memberikan arahan kepada kita, memberikan dukungan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, bersama kita dengan kebersamaan yang khusus, apa yang dikatakan ulama klasik itu? Faman takhaf. Lalu siapa lagi yang engkau takutkan? Dan kalau engkau bermaksiat sama Allah, faman tarju. Kepada siapa kamu berharap? Ini yang perlu kita camkan, jemaah. Ini real. Ini real. Contohnya ada dalam Al-Quran. Ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, tidak terlihat kekhawatiran yang awalnya beliau sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena beliau dan Nabi Harun berusaha menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau Allah udah perintahkan, udah gak usah banyak mikir. Asal benar ya, perintahnya valid dan pemahamannya benar, bisa dipertanggungjawabkan. Ini konsep Nabi kita Muhammad SAW, lalu para sahabat beliau, lalu tabi'in, lalu tabi'ut tabi'in, keterangannya ada di buku-buku klasik para ulama, bukan hal yang nyeleneh, hal yang ada referensinya, tapi semua ada. Kalau kuda berhadapan dengan perintah itu, tugas kita hadirin jaga perintah itu dan jaga larangan itu. Selebihnya Allah akan bersama kita dengan kebersamaan yang khusus. Tajih itu tujahab, dia ada di hadapan kita dengan ilmunya, dengan pengawasannya, dengan pertolongan dan perlindungannya. Itu yang perlu kita camkan. Dan jangan ikuti keparnoan kita. Nanti aku anak gimana ya? Gimana? Padahal ini jelas-jelas perintah Allah. Kita kan, kenapa kita maju mundur? Kenapa kita down? Kenapa kita sedih? Karena main, kita berikan ruang buat syaitan untuk menggoda dan memberikan was-was kepada kita. Harusnya tutup pintu itu, maju aja udah terus. Kayak Nabi Musa, Nabi Harun, curhatnya sama Allah, kata Allah tenang. Saya bersama kalian berdua, asma'u wa ara. Kak, aku dengar, aku lihat. Udah pokoknya datengin Fir'aun, bicara begini. Udah datang tuh, dan tenang. Dan kalau kita tarik garis lurus ke depan, kita tahu siapa yang selamat dari Laut Merah, siapa yang meninggal. Kenapa kita down, maju mundur segala macam? Karena kita gak yakin kalau kita jaga perintah Allah, Allah bersama kita dengan penjagaan yang khusus atau kebersamaan yang khusus. Nanti gimana ya? Nanti masa depanku gimana ya? Nanti siapa yang kasih makan anak-anakku? Nanti hadirin Allah muliakan. Emangnya kita waktu kecil mikir begitu apa? Siapa di antara kita waktu TK udah mikir gitu? Nanti kalau aku kuliah makan apa ya? Nanti kalau aku udah lulus cari kerja susah gak ya? Kan kita gak pernah mikir gitu. Bisa tuh hidup. Karena waktu kecil kita di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir di atas fitrah. Dan hidup kita tenang, nyaman, enak. Dan itu bukan meniadakan perjuangan. Berjuang tetap, ikhtiar tetap. Tapi kenapa paranoid kita lebih banyak sekarang? Padahal pengalaman jauh lebih banyak hari ini daripada waktu kita TK. Skill lebih jago hari ini daripada waktu kita TK. Knowledge, wawasan lebih banyak hari ini daripada waktu kita TK. Tapi kenapa paranoid lebih banyak hari ini juga daripada kita TK? Itu kan gak masuk, itu aneh banget. Harusnya kan kita tuh puncak-puncak paranoid pas kita TK. Kenapa? Gak punya ilmu, gak ngerti kosinus, gak ngerti aljabar, gak ngerti bangun ruang, gak ngerti hukum Pascal, gak ngerti Archimedes, gak ngerti konsep sosial. Tapi pernah gak anak TK termenung gitu, bengong gitu. Terus ditanya sama temannya, bro, anak TK udah bro belum sih? Lu kenapa bengong? Gue bingung nih, nanti kalau di sekolah gue kerja apa? Kenapa? Gue gak punya skill, bro. Gak ngerti apa-apa. Ini aja baru belajar 1 tambah 1. Baru kenal apa bedanya angka 6 sama angka 9. Gak ada tuh, mereka fun-fine aja. Karena mereka di atas fitrah jamaah. Dan fitrah hamba itu terkoneksi dengan penciptanya. Yakin dengan Allah. Tapi begitu terus menjalani kehidupan, lalu ilmu agamanya gak masuk, ilmu agamanya seret, ilmu agamanya mampet, yang masuk adalah dunia, dunia, dan dunia. Akhirnya semakin takut. Fitrahnya semakin luntur. Akhirnya ketakutan. Coba kita lihat nih, di rumah kita, siapa di antara kita selama pandemi ini tinggal satu rumah dengan multi generasi? Jadi generasi kakek nenek, generasi usia produktif, lalu generasi anak-anak yang atau generasi anak-anak yang remaja, lalu generasi balita yang paling tenang selama pandemi yang mana jemaah? Hah? Yang produktif, yang IPK-nya 3,9, yang paling tenang sama pandemi, tenang aja hidupnya, tenang plong gitu. Hah? Yang balita, oh tenang yang balita, ya, kerjanya ketawa aja tiap hari, seru, buat kelucuan, narik perhatian. Itu jemaah. Kenapa? Fitrahnya masih bagus. Yakin Allah tuh ada di hadapannya. Walaupun dia gak bisa ungkapkan, tapi hatinya yakin. Dijaga sama Allah SWT. Ini sabda Nabi. Ini bukan asumsi. Nabi mengatakan kullu bani an kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap bayi yang lahir, lahir di atas fitrah, di atas iman, siap menerima kebenaran. Makanya sekali lagi, jaga perintah Allah dan jaga larangan Allah. Udah gak usah banyak mikir. Kalau benar-benar valid ya, tentu saja dengan proses menuntut ilmu untuk memastikan ini valid apa tidak. Jangan udah semangat-semangat, ternyata gak ada referensinya, ternyata kita yang salah, kita keliru. Pastikan referensinya clear, ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang valid, lalu konsep memahaminya benar, ini ada keterangannya dari Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dari imam-imam kita, dari keterangan dari Imam Syafi'i, a'imatul arba'ah, empat imam yang sangat tersohor, clear. Kalau ada perbedaan, ini perbedaan yang ditoleransikan, khilaf ijtihadiyah dan seterusnya, bismillah udah jalan. Nanti Allah akan jaga kita, pasti jaga kita. Oh, Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun aja, yang mati Fir'aun, bukan Nabi Musa. Padahal suruh ketemu Fir'aun cuma berdua, Nabi Musa dan Harun. Gak ada 20 ribu pasukan, gak ada. Gak ada. Datangin Fir'aun dengan bala tentaranya yang komplit cuma 2 orang. Hanya 2 orang. Yang mati siapa? Fir'aun yang mati dengan bala tentaranya. Betul, tidak akan pernah lagi ada Nabi Musa. Tapi pesan kepada kita kan jelas. Sebagaimana tidak ada perintah lagi menghadapi orang separah Fir'aun. Pesannya adalah begitu ini perintah Allah, jaga. Nanti tajidhu tujak, engkau akan mendapatkan Allah ada di hadapanmu, mengarahkan, menjaga, melindungi, menaungi, dan akhirnya tidak ada yang harus kita takuti, dan kalaupun ada kekhawatiran tidak terbukti. Makanya Bunanul Hammal Al-Bariyah itu masuk ke wilayah Tabuk, fastauhash, dan dirinya gak tenang, ada kekhawatiran, gak tenang beliau ini. Fahatafa bihi hatif, tiba-tiba ada suara mengatakan gini, lima tastauhish alaysa habibuka ma'am, kenapa anda harus gak tenang, bukankah yang engkau cintai ada bersama dengan engkau? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah bersama kamu? Kenapa harus galau begitu? Dan akhirnya tenang beliau. Wallahu taala bisawab. Ini yang perlu kita renungkan. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.